Adab Islami. Islami. Pendengar yang budiman, berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, sebuah rubrik yang membahas adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap kedua orang tua. Pendengar yang budiman, pada edisi sebelumnya kita telah membahas dua adab kepada kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup. Adab yang pertama adalah mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua adalah berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Baiklah pendengar, selanjutnya adab yang ketiga adalah hendaknya kita tidak memanggil orang tua kita dengan namanya. Hendaknya kita tidak duduk sebelum orang tua kita duduk. Hendaknya kita tidak berjalan di depan kedua orang tua kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang laki-laki. Lalu dia berkata kepada salah satunya, "Apa hubungannya dengan kamu?" Orang itu menjawab, "Dia bapakku." Lalu Abu Hurairah berkata, "Janganlah engkau memanggilnya dengan namanya, janganlah engkau berjalan di depannya, dan janganlah engkau duduk sebelumnya." Para pendengar yang budiman, dengan demikian, tiga hal yang seyogianya kita hindari, tiga hal yang seyogianya kita jauhi. Yang pertama, hendaknya kita tidak memanggil orang tua kita dengan namanya. Misalkan ketika kita berkata kepada orang tua kita, sedangkan nama orang tua kita Ahmad, nama bapak kita Ahmad, kita katakan, "Ahmad, saya minta uang untuk membayar sekolah." Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau misalkan kita katakan, "Ahmad, besok kita pergi ke pasar untuk membeli keperluan alat-alat tulis." Ini tidak diperbolehkan. Atau nama ibu kita misalkan Fatimah. Kita katakan kepada ibu kita, "Fatimah, hari ini masak apa? Fatimah, sudah masak atau belum? Fatimah, bagaimana keadaan engkau, wahai Fatimah?" Lah, ini tidak diperbolehkan. Ini seyogianya kita hindarkan. Ini seyogianya kita jauhi. Kemudian yang kedua adalah seyogianya kita tidak duduk sebelum orang tua kita duduk. Misalkan ketika kita baru keluar bersama dengan orang tua kita, lantas kita masuk ke rumah. Kemudian hendaknya kita sebagai anak mempersilahkan terlebih dahulu orang tua kita untuk duduk. "Silakan Pak, silakan Bu, duduk terlebih dahulu." Baru setelah itu kita duduk. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita tidak berjalan di depan kedua orang tua kita. Sebagai adab, sebagai sopan santun, ketika kita berjalan di jalan umum misalkan, atau ketika kita berjalan jalan raya misalkan, atau ketika kita berjalan di mana saja, maka hendaknya kita berjalan di belakang orang tua kita. Hendaknya kita berjalan di belakang ibu kita atau bapak kita. Lain perkara seandainya ketika malam hari. Ya, Salafus Saleh menyatakan ketika malam hari, maka hendaknya kita berjalan di depan orang tua kita. Tujuannya apa? Untuk melindungi orang tua kita. Para pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya, yaitu adab yang keempat, berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka. Hendaknya ketika kita berbicara dengan orang tua kita, penuh dengan sopan santun, penuh dengan kelembutan. Kita berbicara tidak menyakiti mereka. Misalkan ketika ibu kita memasak, kemudian kita katakan, "Masakannya kurang enak, masakannya tradisional, masakannya ketinggalan zaman." lah kata-kata ini ataupun kata-kata semisalnya yang membuat hati ibu kita atau ayah kita tersakiti, maka hendaknya kita hindari jauh-jauh. Begitu pula hendaknya kita tidak membentak-bentak orang tua kita atau mengangkat suara yang tinggi kepada orang tua kita. Saat orang tua kita masak, kemudian kita katakan, "Bu, sudah matang belum?" Nah, ini dilarang. Atau misalkan ketika kita minta uang untuk membayar sekolah, "Bu, saya minta uang untuk bayar sekolah. Pak, saya minta uang untuk bayar sekolah." Nah, kata-kata semacam ini dilarang dalam hukum Islam. Hendaknya ketika kita mengatakan kepada orang tua kita dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata penuh sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan "ah". Perkataan "ah" ini adalah merupakan salah satu dari kata-kata yang buruk, kata-kata yang tercela, kata-kata yang menyakitkan. Dengan demikian, fala taqul lahumu uffin maksudnya di sini adalah kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua kita kata-kata yang buruk, kata-kata mencela, kata-kata yang menyakitkan orang tua kita. Kemudian juga kita dilarang membentak mereka. Akan tetapi kita katakan kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang sopan, dengan perkataan yang lemah lembut. Para pendengar yang budiman, adab yang kelima adalah menyediakan makan untuk mereka. Menyediakan makan untuk kedua orang tua termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua, terutama jika hal tersebut merupakan hasil jerih payah kita sendiri. Apalagi kondisi orang tua kita sudah dalam keadaan tua renta misalkan. Para pendengar yang budiman, ketika kita kerja, ketika kita sudah bisa mendapatkan uang, lantas hendaknya kita perhatikan orang tua kita. Kewajiban kita memberikan nafkah kepada orang tua. Kita berikan beras misalkan, kita berikan lauk pauk misalkan, atau kita beli sayur mayur, lantas kita masakkan, kita hidangkan kepada orang tua kita. Jangan sampai kita kenyang sementara orang tua kita kelaparan. Jangan sampai kita membangun rumah yang mewah, megah, sementara orang tua kita berada di rumah di mana rumahnya bocor. Sehingga ketika hujan, maka rumah orang tua kita kebanjiran. Intinya, kita benar-benar harus memperhatikan orang tua kita. Dalam masalah makan, dalam masalah minum, dalam masalah kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah meminta izin kepada orang tua dalam urusan apapun. Para pendengar yang budiman, termasuk bakti kita kepada orang tua, termasuk perbuatan baik pada orang tua adalah hendaknya kita minta izin kepada orang tua kita dalam urusan apapun. Misalkan kita mau pergi, hendaknya kita minta izin. Kemudian kita berkunjung ke kerabat, hendaknya kita minta izin. Kita mau safar keluar kota, hendaknya kita minta izin. Atau kita mau bekerja di luar kota, ya seminggu sekali misalkan, pulangnya hari Sabtu atau hari Minggu saja, maka hendaknya kita minta izin. Dengan demikian, hendaknya kita biasakan untuk minta izin kepada orang tua kita dalam segala hal. Para pendengar yang budiman, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengisahkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Laki-laki tersebut menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya." Perhatikanlah Perhatikanlah. Jihad, suatu amalan yang begitu tinggi, suatu amalan yang begitu mulia. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang laki-laki yang hendak berjihad supaya terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua. Kemudian juga dalam riwayat yang lain diceritakan, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku datang membaiatmu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku kemudian menangisi kepergianku." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Para pendengar yang budiman, ketika pada suatu waktu kita pernah tidak minta izin kepada orang tua kita untuk keperluan kita, sehingga orang tua kita resah, orang tua kita gelisah, orang tua kita agak marah kepada kita, orang tua kita sedih kepada kita, maka hendaklah kita balas dengan kebaikan. Gembirakan orang tua kita, senangkan orang tua kita. Buat mereka tersenyum, buat mereka tertawa. Para pendengar yang budiman, kemudian adab yang ketujuh, memberikan harta kepada orang tua sebesar yang mereka inginkan. Termasuk berbuat baik kepada orang tua, termasuk bakti kita kepada orang tua. Apabila orang tua kita meminta suatu pada kita, berilah. Satu saat misalkan orang tua kita datang pada kita, "Nak, saya kepengen sepedamu, nak. Karena saya pengen olahraga bersepeda," maka anaknya kita berikan sepeda kita. Atau suatu saat orang tua kita datang pada kita, "Nak, saya kepengen jurukmu yang berada di kulkas itu." Maka hendaknya kita katakan kepada orang tua kita, "Silakan, silakan Pak, silakan Bu." Kenapa begitu? Karena termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah kita memberikan apa yang diminta oleh orang tua kita selagi hal tersebut tidak menyelisih syariat Islam. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, harta kita adalah harta orang tua. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Adab yang ke-8 adalah, buatlah kedua orang tua ridho dengan cara berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid." Ridha Allah Subhanahu Wa Taala tergantung pada ridha orang tua. Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung pada kemurkaan orang tua. Perhatikanlah hadis ini dengan secara sahma. Oleh karena itu hendaknya kita melakukan amal-amal kebaikan yang membuat orang tua kita itu ridha. Yang membuat orang tua kita senang selagi hal itu tidak melanggar syariat Islam. Misalkan kita mengunjungi kerabat kita, mengunjungi adik kita, mengunjungi kakak kita, kita membantu mereka, kita akrab dengan mereka, kita perhatian dengan mereka. Nah ini orang tua senang sekali. Apalagi misalkan ada di antar kerabat kita, misalkan adik kita terkena musibah, kita bantu. Hal yang semacam ini, orang tua itu senang. Orang tua itu, oh ternyata kakak-kakaknya perhatian. Oh ternyata saudaranya perhatian. Para pendengar yang budiman, kemudian yang ke-9, memenuhi janji orang tua. Pendengar yang budiman, ketika orang tua kita memiliki janji, janji tersebut suatu yang baik, janji tersebut suatu amal soleh, maka hendaknya kita penuhi janji orang tua kita. Misalkan orang tua kita berjanji ingin membuat tempat wudu, ya. Saya berjanji ingin sekali membuat tempat wudu nih, kalau anak saya sukses misalkan. Nah, orang tua kita tidak memiliki uang, orang tua kita tidak memiliki dana, maka kita usahakan untuk membuat tempat wudu. Ini merupakan cara berbuat baik kepada orang tua. Para pendengar yang budiman, beberapa adab tadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab.